Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada pagi hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sekelumit tentang tafsir surat Al-Kautsar. Tafsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini menurut kebanyakan ahli qiraah termasuk dari surat Madaniyah. Surat-surat Al-Quran ada yang dinamakan surat-surat atau yang disifati dengan surat-surat Madaniyah, ada pula surat-surat Makkiyah. Apa perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Atau apa pengertian dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Makkiyah, surah Makkiyah, yaitu surat-surat yang turun, surat-surat Al-Quran yang turun di Mekah. Sedangkan surat Madaniyah yaitu surat-surat Al-Quran yang turun di Madinah. Ada pula yang mengatakan bahwa surat Makkiyah adalah surat-surat Al-Quran yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Sedangkan surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun kepada Nabi, surat-surat Al-Quran yang turun kepada Nabi setelah hijrahnya beliau ke Madinah. Meskipun turunnya di Mekah atau di perjalanan atau bukan di Madinah, asalkan turunnya setelah hijrah maka dinamakan surat Madaniyah. Dan pendapat yang kedua ini yang shawab, pendapat yang benar. Surat-surat Makkiyah adalah surat-surat Al-Quran yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Adapun surat-surat Madaniyah adalah surat-surat Al-Quran yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam setelah beliau berhijrah ke Madinah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa katsirun minal qurra' qala innaha madaniyah nazalat ba'da suratil adiyat. Kebanyakan ahli qiraat berpendapat bahwa surat Al-Kautsar ini madaniyah, turun setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Ia turun setelah surat Al-Adiyat, Wal-Adiyati Dhabha. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, surat Al-Kautsar ini meskipun ayatnya hanya 3, namun ia adalah surat yang mulia dan sangat banyak faedah yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Suratul Kautsar ma ajallaha min suratin wa aghzara fawaidaha ala ikhtisariha wa haqiqatu ma'naha tu'lam min akhiriha. Fa innahu subhanahu wa ta'ala batara syani'a rasulihi min kulli khair. Fa yabtur dhikruhu wa ahluhu wa maluhu fa yakhsaru dhalika fil akhirah. Atau fa yabtaru dhikruhu wa ahluhu wa maluhu fa yakhsaru dhalika fil akhirah. Wa yabtaru hayatahu fala yantafi'u biha. Ila akhir kalamihi rahimahullah. Surat Al-Kautsar, sungguh betapa mulianya surat ini dan betapa banyaknya faedah yang terkandung padanya, meskipun surat ini sangat ringkas dan hakikat dari makna surat Al-Kautsar ini diketahui di akhir dari ayat. Dari akhir dari ayat surat ini, yaitu inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Rasul, dialah yang terputus. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memutus orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala kebaikan. Jadi orang yang membenci Rasul akan diputus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kebaikan. Akan diputus sebutannya, akan diputus keluarganya dan hartanya, sehingga dia pun merugi di akhirat nanti. Andai kata dia masih hidup pun, hidupnya tidaklah bisa berguna baginya, tidaklah dia memanfaatkan dari hidupnya, tidak pula dia akan membekali diri di dunia ini untuk beramal saleh untuk hari kiamat. Karena memang telah diputus oleh Allah dari segala kebaikan. Masyiral muslimin rahimahullah, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'dainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di sini ada sebagian ulama mengatakan termasuk dari surat Al-Kautsar, karena Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Anas mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina fil masjid id afa ighfa'atan summa rafa'a ra'sahu mubtasiman summa rafa'a ra'sahu mutabassiman qulna ma adhakaka ya Rasulullah qala laqad nazalat alayya anifan surah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Summa qala adadruna mal kautsar? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi 'azza wa jalla 'alayhi khairun katsir wa hawdun taridu 'alayhi ummati yawmal qiyamah an yaduhu 'adadan nujum bis sama. Fayakhtalijun 'abdu minhum fa aqulu rabbi innahu min ummati. Fayaqul innaka la tadri ma ahdatha ba'daka. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita di masjid, tiba-tiba beliau idza aghfa ighfa'atan, tiba-tiba beliau tertidur. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sembari tersenyum. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, gerangan apakah yang menjadikan Anda tertawa? Kata Nabi, sungguh tadi telah turun kepadaku satu surat. Maka Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'dainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Ar-Rasul al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkorbanlah karena Rabbmu, karena Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Kemudian Nabi mengatakan, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kami para sahabat mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi mengatakan, sungguh Al-Kautsar adalah sungai yang Rabbku menjanjikan kepadaku. Padanya ada kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti umatku akan mendatanginya di yaumul kiamah. Jumlah dari bejana-bejananya, tempat untuk mengambil air, ada dan nujum, sebanyak bintang-bintang fissama yang ada di langit. Fayakhtalijun abdu minhum, maka akan ada orang atau seorang hamba dari mereka yang ditarik oleh malaikat, didorong, ya, artinya diusir dari telaga tersebut. Aku pun mengatakan, ya Allah, ia termasuk dari umatku. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang ia lakukan sepeninggalmu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, ada penjelasan bahwa Al-Kautsar adalah sungai yang ada di sorga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena ada pula sebagian ulama yang menafsirkan Al-Kautsar adalah Al-Khairul Katsir. Kebaikannya banyak, dan tentu ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan, karena di antara kebaikan yang banyak tersebut adalah sungai yang Allah SWT berikan kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam di sorga. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Rasul Al-Kautsar. Tadi sudah disebutkan Al-Kautsar adalah sungai yang ada di sorga. Allah SWT memberikan kepada Rasulnya Al-Kautsar, sungai yang ada di sorga, yang nanti akan kita sebutkan beberapa sifatnya. Ada sebagian ulama juga menyebutkan Al-Kautsar adalah Al-Khairul Katsir. Berarti artinya sesungguhnya kami telah memberimu wahai Rasul kebaikan yang sangat banyak. Dan ini tentu tidak bertentangan dengan hadis tadi, karena di antara kebaikan yang banyak tadi adalah Al-Kautsar, sungai yang ada di sorga. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Di antaranya adalah Al-Kautsar, sungai yang ada di sorga, sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu dan lebih dingin dari salju. Orang yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Jumlah dari bejana-bejananya, hidupnya atau tempat airnya adalah sebanyak bintang yang ada di langit. Di samping itu juga gemerlap wadah dari air tersebut. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagian masyayikh menyebutkan bahwa di sana ada perbedaan antara Al-Kautsar dengan Al-Haud. Termasuk dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa nanti di yaumul kiamah ada Al-Haud, yaitu telaga. Telaga yang ada di padang mahsyar. Di mana para nabi dan para rasul mereka punya telaga. Dan umatnya yang beriman akan minum dari telaga masing-masing dari nabi yang diikutinya. Dan telaga nabi nanti di yaumul kiamah adalah telaga yang paling besar dan telaga yang paling banyak didatangi oleh umatnya. Sebagian masyayikh mengatakan di sana ada perbedaan antara telaga dengan Al-Kautsar. Apa perbedaannya? Perbedaannya di antaranya Al-Kautsar ini khusus untuk nabi. Itu sungainya di sorga, khusus untuk nabi, sedangkan Al-Haud telaga, semua nabi punya telaga. Ini perbedaannya. Al-Kautsar hanya dimiliki oleh nabi, sedangkan Al-Haud telaga, semua nabi punya telaga. Perbedaan yang kedua, Al-Kautsar terdapat penyebutannya dalam Al-Quran dan dalam hadis, sedangkan Al-Haud tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran, adanya tersebut dalam hadis. Perbedaan yang ketiga, Al-Kautsar itu pokok, sedangkan telaga itu cabang. Karena air yang ada di telaga, di padang mahsyar yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, itu sumbernya itu dari Al-Kautsar. Sumbernya dari Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu pokok, sedangkan Al-Haud telaga itu adalah cabang. Ini di antara perbedaan antara Al-Kautsar dengan Al-Haud. Di mana Al-Kautsar hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Al-Haud dimiliki oleh nabi dan dimiliki pula oleh para nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam, Allah telah memberikan kepada Rasulnya kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang tidak bisa untuk dihitung. Kebaikan dalam perkara agama dan kebaikan dalam perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad alaihi salatu wasallam menjadi rasul. Bahkan paling utamanya rasul. Orang tidak menyangka seorang anak yatim yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya dalam keadaan beliau masih kecil. Namun Allah SWT sesaat nanti akan mengangkat beliau menjadi rasul. Orang tidak tahu kalau beliau itu nanti akan menjadi rasul. Waktu itu orang-orang tidak tahu. Tentu inilah kebaikan yang luar biasa. Orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk mengemban risalahnya, menyampaikan amanat syariat di tengah-tengah para hambanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan dalam perkara dunia dan kebaikan dalam perkara agama, maka Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau dan berkorbanlah karena Rabbmu. Ya, seorang yang diberi nikmat oleh Allah SWT hendaklah mewujudkan rasa syukurnya tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, namun juga mensyukuri nikmat dengan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah SWT sebutkan tentang kekuasaan yang besar yang diraih oleh keluarga Dawud alaihi salatu wassalam. Allah SWT ketika menyebutkan nikmat yang besar kepada alu Dawud, keluarga Dawud, Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur. Beramalah kalian wahai keluarga Dawud sebagai bentuk rasa syukur yakni kepada Allah, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini di antara bentuk mensyukurinya hamba kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dengan seorang hamba tadi menjalankan beragam ketaatan, melakukan amal salih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kulu minat thayyibat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu shaliha. Makanlah kalian dari yang halal-halal apa yang telah kami berikan kepada kalian dan beramal salihlah kalian. Kita tidak hanya makan, mengenyam, merasakan nikmat dari Allah, kemudian kita lupa dari syukur, tidak. Allah mengatakan wa'malu shaliha, beramal salihlah kalian. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau dan berkorbanlah engkau wahai Rasul li rabbika karena Rabbmu. Ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk, bukan karena yang lainnya. Karena memang ibadah sebesar apapun, apakah seorang mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka sia-sia. Maka Allah SWT mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau dan berkorbanlah karena Rabbmu. Dan Rasul alaihi salatu wasalam seorang yang sangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau alaihi salatu wasalam adalah katsirus salati katsirus sadaqah katsirul udhiyah wan nahar. Beliau seorang yang banyak sholatnya dan banyak sedekahnya. Banyak sholatnya dan banyak kurbannya. Inilah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika melihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kakinya bengkak. Karena beliau terlalu lama berdiri sholat malam. Aisyah sebagai seorang istri yang sayang pada suaminya mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa Anda sesemangat ini? Sampai Anda bengkak kaki Anda." Rasul mengatakan, Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Inilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah ketika Nabi alaihi salatu wasalam berdiri salat malam sendiri, Ibnu Mas'ud datang kemudian berdiri di sebelah kanan Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul membaca surat Al-Baqarah. Dalam benak Ibnu Mas'ud, Rasul pada ayat yang ke-100 akan ruku. Ternyata lanjut. Sampai selesai surat Al-Baqarah, Ibnu Mas'ud dalam benaknya, selesai Al-Baqarah, Rasul akan ruku. Ini masih dalam satu rakaat. Ternyata belum ruku. Rasul kemudian membaca surat An-Nisa sampai selesai. Kemudian baca surat Ali Imran baru selesai. Kemudian selesai. Sampai selesai. Kemudian baru ruku. Ini dalam satu rakaat. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud punya pikiran yang tidak baik. Ditanya oleh sebagian tabi'in wahai Ibnu Mas'ud, apa pikiran tidak baik tersebut? Kata Ibnu Mas'ud, saya ingin membatalkan sholat. Karena panjang sekali sholat malamnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, banyaknya sholat, banyaknya sujud adalah salah satu sebab dari seorang hamba nanti dekat dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di yaumul qiyamah. Ketika ada seorang meminta pada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam untuk bisa menemaninya nanti di sorga, maka Rasul memerintahkan sahabat tersebut untuk banyak-banyak sujud. Yani banyak-banyak sholat. Sholat sebagai simbol kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang hamba mengadukan nasibnya. Ya, seorang hamba meminta hajat dan kebutuhannya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sholat ini manfaat dan faedahnya sangat luas, baik di dunia atau di akhirat, sehingga setiap rasul, setiap nabi, mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Syariat sholat ini bukan hanya di tengah-tengah umat ini, bahkan nabi-nabi sebelum Muhammad alaihi salatu wassalam. Wanhar dan berkorbanlah. Dan adalah Rasul alaihi salatu wassalam beliau berkorban dengan kambing, berkorban juga dengan apa? Sapi. Bahkan ketika haji wada, beliau menyembeli 100 unta. Benar seperti yang Ibnu Taimiyah rahimahullah katakan. Wa kana yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiras salati katsiras sadaqah. Adalah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam banyak sholatnya dan banyak sedekahnya. Rasul alaihi salatu wassalam seorang yang dermawan. Tidak ada seorang pun yang memberi, tidak ada seorang pun yang meminta. Kemudian Nabi tidak memberi, tidak. Nabi pasti akan memberi kalau ada. Kalau tidak ada, Nabi menjanjikan atau mengalihkan pada sahabat yang bisa memberinya. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nasi bil khair wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. adalah Nabi alaihi salatu wasalam seorang yang sangat dermawan dan lebih dermawan ketika datang kepadanya bulan Ramadan. Di mana ulama menyebutkan di antara faedah kedermawanan seorang di bulan Ramadan, di antaranya adalah terkumpulnya amalan sedekah dan amalan puasa pada satu waktu menjadi sebab utama terhindarnya seorang dari api neraka. Yang di antara faedahnya juga, banyak sedekah di bulan Ramadan akan membantu memberi buka orang yang berpuasa, dan orang yang memberi iftar buka puasa akan dapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Dan banyak lagi faedah-faedah yang terkandung padanya. Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak pernah menolak orang yang meminta. Bahkan pernah ada seorang membuat kain yang bagus, pakaian yang bagus khusus untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian orang tadi memberikan pakaian ini kepada Nabi dan Nabi menerima hadiah tersebut. Suatu saat ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin pakaian Anda." Maka Rasul melepas pakaian tadi dan diberi kepada sahabat tersebut. Maka ditegur oleh sahabat-sahabat lain, "Bukankah kamu tahu bahwa Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah beliau diminta kemudian beliau menolak. Kenapa kau meminta pada Nabi pakaian ini?" Kata sahabat tadi, "Tidak, saya meminta pakaian tadi dan saya inginkan untuk nanti dimasukkan ke dalam kain kafanku." Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah Rasul kita alaihi salatu wassalam. Seorang yang baik hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Kemudian, di ayat yang terakhir, Allah mengatakan, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Dulu dikatakan bahwa kalau seorang dia punya anak laki-laki kemudian mati dan tidak ada keturunan dari anak laki-lakinya, maka orang dahulu mengatakan, ya, fulan abtar, fulan terputus sebutannya. Nah, nasab itu dari laki-laki. Ya, sesungguhnya terputusnya sebutan seorang tidak mesti karena orang tersebut tidak punya keturunan atau tidak ada anak laki-laki yang ya menuruninya. Terputusnya seorang sebutannya banyak dari beberapa sisi. Jadi antara yang disebutkan di sini adalah orang yang memusuhi Ar-Rasul. Membenci Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, siapapun dia, baik itu orang kafir atau ahli bid'ah, dia akan terputus sebutannya. Terputus dari kebaikan. Hidupnya tidak manfaat. Adapun Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, maka sebutannya akan senantiasa terus dan tidak terputus. Di mana disyariatkan bagi kita untuk menyebut nama beliau ketika adzan, menyebut nama beliau ketika tasyahud dalam salat, sehingga nama beliau senantiasa tersebut. Ya, Allah SWT menyebutkan, "Warafa'na laka dzikrak, warafa'na laka dzikrak," dan kami angkat sebutanmu wahai Rasul. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti itulah keputusan dari Allah SWT. Bahwa orang yang membenci Rasul, memusuhi Rasul alaihi salatu wasalam, dialah yang terputus di segala kebaikan. Rasul alaihi salatu wasalam pernah mengutus salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi diutus untuk membawa surat dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Kisra, pimpinan tertinggi untuk wilayah timur di zaman itu, Kisra. Sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi pun membahas surat Nabi, yang inti dari surat tersebut adalah mengajak Raja Kisra untuk masuk Islam. Namun ternyata Raja Kisra merobek-robek surat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, merobek-robek surat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Berkata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, fadafa'tu ilaihi kitab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma akhadahu famazzaqahu. Falamma balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma mazziq mulkahu. Berkata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, aku pun serahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra. Kemudian Kisra pun mengambilnya lalu merobek-robeknya. Tatkala berita tentang perobekan surat Rasul ini sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam, maka beliau mengatakan, Allahumma mazziq mulkahu. Ya Allah, robek-robeklah kekuasaannya. Robek-robeklah kekuasaannya. Iya. Tidak berapa lama Kisra pun tumbang. Kerajaannya pun runtuh. Dan bahkan Kisra terbunuh. Dibunuh oleh anaknya sendiri dalam perebutan kekuasaan di tengah-tengah keluarga kerajaan. Dibunuh oleh anaknya sendiri dalam perebutan kekuasaan. Terbukti apa yang Nabi katakan, Allahumma mazziq mulkahu. Ya Allah, robek-robeklah kekuasaannya. Berbeda dengan Kaisar Roma, di saat surat dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sampai kepadanya, yang padanya ada ajakan pada Islam, awalnya Raja Kaisar pimpinan Romawi ingin masuk Islam. Ingin masuk Islam. Namun karena tokoh-tokoh agama yang ada waktu itu tidak mau, dan Kaisar khawatir terhadap kekuasaannya, maka dia pun mengurungkan niatnya untuk masuk Islam. Dan Kaisar sempat mengatakan, walau kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Kalau aku ada di sisi Muhammad, akan aku cuci kakinya. Menunjukkan penghormatan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Meskipun dia tidak masuk Islam, namun dia menghormati surat Nabi dan memuliakan Nabi, maka Allah kokohkan kekuasaannya. Bahkan dikatakan kekuasaan Kaisar Roma terus ada. Berbeda dengan Kisra yang merobek-robek surat Nabi alaihi salatu wasalam, maka Allah robek-robek kekuasaannya. Tidak berapa lama dia pun ya tumbang, dibunuh oleh anaknya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terbukti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. orang membenci Nabi alaihi salatu wasalam. Dari kelompok manapun yang membenci Nabi alaihi salatu wasalam, maka dialah yang akan terputus, dialah yang akan tumbang, dialah yang akan terpuruk. Kalau dulu dikatakan duhumul ulama masmumah, daging para ulama beracun. Atau kalau seorang dia menjelek-jelekan ulama, seorang membicarakan ulama dengan kejelekan, menfitnah ulama, maka orang tadi akan tumbang sendiri. Lalu seperti apa kalau itu dagingnya para nabi? Lalu seperti apa kalau itu membenci para nabi dan para rasul? Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, padahulu pasukan muslimin ketika mereka mengepung sebuah benteng, benteng Al-Madain atau benteng yang ada di tepi pantai di wilayah Syam, yang waktu itu benteng tersebut dikuasai oleh orang-orang Romawi, di mana pasukan muslimin mengepung benteng tadi sebulan atau lebih, namun tidak bisa tembus. Karena saking lamanya pengepungan sehingga bekal habis, dan kaum muslimin yang mengepungnya pun mulai melemah mentalnya, hampir putus asa. Namun tiba-tiba orang-orang yang ada di benteng tersebut dari kaum musyrikin, mereka mengajak Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika mereka mengejek Rasul alaihi salatu wasalam, maka kaum muslimin dengan cepatnya bisa meruntuhkan benteng tersebut dan bisa menguasainya. Bahkan disebutkan walam yakad yata akhar illa yawman aw yawmaini aw nahwa dhalik. Tidaklah berlalu lama dari ejekan tadi yang mereka mengejek Rasul alaihi salatu wasalam, tidaklah lama kecuali hanya sehari atau dua hari atau kurang lebih, kecuali sudah bisa dikuasai benteng tersebut. Sejarah tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang membenci Rasul alaihi salatu wasalam, nasib mereka tragis kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesudahan mereka sangat mengenaskan. Bahkan kesombongan mereka yang merasa terbentengi dengan benteng yang kokoh dan tidak akan bisa ditembus kaum muslimin, ternyata itu semua ya, mereka merasakan akibat dari kebencian mereka kepada Rasul dan celaan mereka kepada Rasul, di mana dengan cepatnya benteng mereka runtuh, kekuatan mereka pudar, dan mereka mengalami beragam siksaan. Ya, di antara sunnatullah, di antara kebiasaan yang Allah SWT berlakukan di alam semesta ini, terkadang Allah SWT mengadab musuh-musuhnya, terkadang dengan adab dari si Allah, dan terkadang Allah mengadab musuh-musuhnya melalui tangan-tangannya kaum mukminin. Ini di antara sunnatullah di muka bumi, kebiasaan yang Allah SWT berlakukan di muka bumi ini, terkadang Allah mengadab musuh-musuhnya dengan adab dari si Allah atau melalui tangan-tangannya kaum mukminin. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian penjelasan singkat dan tafsir singkat dari surat Al-Kautsar, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa surat ini meskipun pendek, meskipun ringkas, tapi surat ini sangat mulia dan banyak faedah-faedahnya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk mencintai Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan meniti jalannya. Dan semoga Allah jauhkan kita dari sifat orang yang membenci Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, sifat orang yang nanti akan terputus segala kebaikan.